papa kutoba omakku simalungun au halak toba campur simalungun tubuh tanggal 2 bulan 3 tahun 7 marumur manoeng 32 tahun alaidang nope dapat rokap alani hapo gosokku tau pitu walu satu lok madamang dainang mambain guarku jala diape hopat ditai matangan natu simat jujukku didok matong guar na benai ni damang dainang budi di maho juara dungdang juara pane ditulang surama bugang ditalik suramate silalahi mekel martata sudah namar minggu alani dalara sida guar huma cai gai lima hami marha anggi lima nang ibu cokku sepuluh hami saluhutna godak peha medang alana torasu anti kabe manang nasomat dukung program ni pamareta ala adong do prinsip ni dabang day nang hamorao doi dinasida molo torok akapi no parna tahun 2022 di pasik kolahot dabang day nang maau di SD Tela dan Sumbul Kabupaten Dairi alai pendidik aku holan satu kala sopat SD do ala dipecat kepsek kasus mandang guru-guru matematika dainang saitu matangis bapa memang ngamuk sapu lili gabe jatah kacia delau sonok ko bemar sikola damang pemani gor mangaleh poda anggo songode pangedo ammo anah latik-latik masuaram asabagak alana di bangso tanu aing porlu pare dena boi manaluhut si tigor panjaitan maduma sabait dua bait upahe puha tanauli ucip tahun piga-piga edde jala huet dehon marhite guar gunang bohiku tarida di VCD original produksi PT Momen Marhidai damang las rohana dalam ekel subing gugut didok bagus toho maho si juara dungdang juara pane ditulang sorama bugang ditalik soramate naujui masa ijut noroh aku marnidaho alani jugalmu hape nueng terbarita guarmu jala angur nang guarku bagus bagus diripu omak maau naung sonang dipikir bapak dang ngadong bedia una hurang HP par sigaret tu pejot-jot dosai ku utang agam wang aina buadu alai artis tapi dia musuh deh nama BG Edion memang sangat sadok Edion gue Edion songon Edeni nasenget alai unang pola sangsi hamu mernida au dang nadoh tau senget sahalinai huma tahun au dang na ritik padua halihon huma tahun au dang na gila asing hata mapsi tutu asing muse hata margait olat nyom mahu edehon edekon mole rekaman piau muse disi piasa hupauli sahat-sahat ni soluma ate say sahat tu tiga ras ba leleng hitam mangolu anggiat ma horas-horas